Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa qala Abu Dawud ahadithu Uthman ibn Affan asihha kulluha tadulu ala anna masyarasi marrah, masa-masa kepala itu hanya satu kali. Kemudian masalah baru, kata beliau rahimahullah, ini masalah baru. Walam yasihha anhu fi hadithin wahid annahu iktasara lamasi ba'da ra'sil battah. Ini masalah baru. Tidak ada yang sahih satu pun, tidak ada satu hadis, satu pun hadis yang sahih yang menerangkan Rasulullah mencukupkan mengusap sebagian kepala. Sama sekali tidak ada hadis yang sahih. Walakin kana idza masa bi nasiyatihi kammala ala imamah. Namun yang ada kalau Rasulullah SAW mengusap bagian depan kepala, nasiyah maksudnya bagian depan kepala, beliau menyempurnakan imamahnya. Usap depan, usap imamah. Tetap seluruhnya. Karena ketika pakai imamah, beliau usap bagian depan dan kemudian usap imamah. Dan itu hadis dalam Sahih Muslim. Fama hadis Anas, ada pun hadis Anas alladhi rawahu Abu Dawud, ra'aitu Rasulullah SAW yatawadda wa'ala imamatan fitriyah. Di situ disebutkan aku melihat Rasulullah SAW berwudu memakai imamah fitriyah. Pada khala yadahu min tahtil imamah, kemudian beliau masukkan tangannya di bawah imamah. Pemasaha muqaddam ra'si, kemudian mengusap bagian depan kepalanya. Wa lam yanqud li imamah, dan tidak melepas imamah. Tapi ini dhaif. Sanadnya dhaif. Akhraj Abu Daud dan Baihaqi. Di sanadnya ada Abdul Aziz bin Muslim Mawla bin Rifa'ah. Mawla Adi Rifa'ah dan Abu Ma'qil. Abu Aziz Maqbul, Abu Ma'qil Majhul. Sehingga Al-Hafidh dalam Talhisul Habir menyatakan bi isnadihi nazar. Nah, kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan ala fardhi sihhati. Kalaupun hadis hadis sahih, bahwa ada maksud Anas. Ini kalau seandainya hadis yang sahih. Maksud Anas ini, anna Nabi SAW lam yanqud imamatahu, tidak melepas imamahnya, hatta yasta'iba masar sa'ri kulli, hingga mengusap seluruh rambut. Ya, kalaupun hadis sahih, yang dimaksud Anas adalah beliau tidak mengusap seluruh rambut kepala. Kenapa? Karena masih pakai imamah. Walam yanfit takmil alal imamah. Dan beliau tidak menafikan Rasulullah menyempurnakan usap imamah. Seperti dalam hadis Mughirah. Yang usap bagian depan, kemudian usap imamah. Waqad asbatahu al-Mughirah bin Syu'bah wa ghairuhu. Tentang masalah menyempurnakan usap imamah ditetapkan oleh Mughirah dan lainnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fasukutu Anas anhu la yadullu ala nafih. Ya, diamnya Anas tidak menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW mengusap imamah juga. Beliau diam, tidak menunjukkan penafian. Justru dalam hadis Mughirah ada ziyadah yang tidak dinafikan oleh Anas. Itu pun kalau hadisnya sahih. Qala wa lam yatawadda sallallahu alaihi wasallam illa tamadmada wasansaqa. Wa lam yukhfad anhu annahu akhalla bihi maratan wahidah. Ini masalah baru. Kata beliau, ya intinya tadi, kalau boleh mengusap bagian depan kepala, boleh mengusap imamah. Dan hadis Anas kalaupun sahih tidak menafikan itu. Qala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah berwudu kecuali berkumur-kumur dan bersinsak. Walam yukhfad anhu, ya tidak pernah ada hadis yang terjaga yang sahih annahu akhalla bihi maratan wahida, beliau ya akhalla maksudnya tidak melakukan sekalipun. Tidak pernah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kumur-kumur disisak walaupun satu kali. Sehingga sebagian ulama kita ya mewajibkan disisak, dan kumur-kumur sebagian menyatakan yang wajib adalah disisak. Wakadzalika kana wuduhu sallallahu alaihi wasallam murattaban mutawadian. Demikian juga wudunya Rasulullah itu murattaban, tertib sesuai dalam urutan ayat. Mutawalian yakni tidak ada jeda antara satu anggota wudu dengan yang lainnya. Itu mutawalian, mualah. Wa lam yukhilla bihi maratan wahidan albattah. Iya, tidak pernah beliau sallallahu alaihi wasallam mencacatinya, artinya meninggalkan tartib dan mualah. Wa kana yamsahu ala ra'si taratan wal imamati taratan wal nasiyati wal imamah taratan. Kata beliau, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kadang mengusap kepala saja, kadang mengusap imamah saja, dan kadang mengusap bagian depan kepala dan imamah. Ini tiga kaifiyah beliau mengusap kepala. Kadang kepala saja, kadang imamah saja, kadang ya bagian depan kepala dan imamah. Wa maiktisaruhu ala nasiyah mujarradah. Adapun hanya mencukupkan bagian depan kepala saja. Falam yuhfad anhu. Tidak pernah ada riwayat yang terjaga yang sahih yang menunjukkan demikian kepada taqaddam. Wa kana yaghsilu rijlaihi idza lam yakuna fi khuffain wa la yurabain. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mencuci dua kakinya jika dua kakinya tidak sedang di dalam dua khuf atau dua jarabain, sarung kaki. Wa yamsahu alaihima idza kana fil khuffain aw jarabain. Dan beliau mengusap keduanya ketika keduanya sedang berada di dua khuf atau dua jarabain. Wa kana yamsahu dunahi marasi. Dan beliau mengusap dua telinganya bersama dengan kepalanya. Dalam satu hadis yang dikuatkan Syekh Al-Albani rahimahullah, al-udunani min ar-ra's. Al-udunani min ar-ra's. Qala wa kana yamsahu zahirahuma wa batinahuma. Beliau mengusap bagian luar telinga dan bagian dalam telinga. Wa lam yathbut anhu annahu akhadha lahuma ma'an jadidan. Dan tidak ada riwayat yang sabit yang menerangkan Rasulullah mengambil air baru untuk telinga. Tidak ada yang sabit hadis yang menyebutkan Rasulullah mengambil air baru untuk telinga. Wa innama sahha dzalika an Ibnu Umar. Yang ada dari Ibnu Umar. Wa lam yasih anhu fi masl unuq hadithun battah. Ini beberapa masyaallah beberapa faedah hadis yang kita dapatkan. Dan juga tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang masalah mengusap pundak. Tengguk. Iya, tengguk. Ini. Satu hadis tidak ada. Qala kata Ibnu rahimahullah ta'ala. Walam yukhfad anhu. Anahu kan yakulu ala wudu'ihi syai'an guna tasmiyah. Dan tidak ada teriwayatkan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih yang terjaga beliau membaca dalam wudunya sesuatu pun selain tasmiyah, selain membaca bismillah. Tidak ada dzikir yang sahih selain membaca basmalah. Wa kullu haditsin fi adhkaril wudu alladhi yuqalahu fakadzibun mukhtalaq. Ini kan pada bait hadis ya. Iya, semua hadis terkait dengan zikir-zikir wudu yang ada yang diucapkan itu adalah kadzibun mukhtalaq. Lusa yang diadakan. Mukhtalaq ini maudhu diadakan. Walam yaqra Rasulullah SAW syai'an minhu. Rasulullah tidak pernah mengucapkannya sedikit pun tadinya. Wala 'allamahu li ummatihi, tidak pernah mengajarkan kepada umatnya. Wala thabata 'anhu ghairu tasmiyah bi awwalihi wa qawluhu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Tidak ada yang sabit dari Rasulullah SAW kecuali bismillah dalam awal wudu dan ucapan setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, titik. Sampai sini adapun ziyadah Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minat tahirin sebagai menyatakan syad. Ziyadah Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minat tatahirin sebagian menyatakan ziyadah ini syadah. Qala wafi akhir itu di akhirnya wafi hadithin akhar bisunan nasai mimma yuqalu ba'dal wudu aydan subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ini juga dhaif. Yang ada tadi awal baca bismillah kemudian selesai membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yang sabit sampai sini, adapun tambahan dengan Allahumma ij'al dan seterusnya sebagian menyatakan syadzah. Juga ucapan subhanakallahumma bihamdik juga dhaif. Akhrajahu Ibnu Sina dan yang lainnya di sanadnya Ibnu Sunni dan lainnya. Sanadnya dhaif. Diriwayatkan oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ada Al-Musayyab dia dhaif dan Yusuf bin Asbad mutakallamun fi. Sehingga yang ada adalah bismillah kemudian syahadah. Qala rahimahullahu ta'ala wa lam yakun yaqulu fi awwalihi nawaitu rafa'al hadas. Wala nawaitu istibahata shalah. La huwa wala ahadu min ashabihi albattah. Wa lam yurwa anhu bi dhalika harfun wahid. La bi sanadin sahih wa la dha'if. Ya. Hadirin kami rahimahullah, dan tidak pernah Rasulullah membaca di awalnya dengan membaca nawaitu rafa'al hadas atau nawaitu istibahata shalah. Tidak beliau Rasulullah SAW, tidak juga seorang pun dari sahabatnya. Sama sekali tidak ada. Tidak ada riwayat dari beliau satu huruf pun. Ya, tidak dengan sanad yang sahih, tidak dengan dhaif. Tidak ada. Nah. Qala walam yatajawaz salas qata. Dan beliau ketika berwudu tidak pernah melebihi 3 kali cucian. Wakadzalika lam yathbut anhu anna tajawaza mirfaqain wal ka'bain. Tidak sabit dari beliau riwayat menerangkan beliau melebihi siku atau melebihi 2 mata kaki. Walakin Abu Hurairah kana yafalu dzalik, yang ada adalah perbuatan Abu Hurairah. Masyhur hadisnya. Ketika beliau mengamalkan hadis apa tentang inna ummati yad'una yaumul qiyamah ghurran muhajjarin. Dari sini pemahaman beliau ketika mengusap atau mencuci tangan melebihi mirfaqain, ketika kaki melebihi Ka'bah. Kata beliau, wa ta'awwal, beliau Abu Hurairah, ya, beliau memahami menakwil hadis italah al-ghurrah. Qala wa ma hadits Abu Hurairah bi sifati wudhu'i Nabi sallallahu alaihi wasallam ghasala yadayhi hatta asra fil adudain wa rijlaihi hatta asra fis saqain fahuwa innama yadullu ala idkhalil mirfaqain wal ka'bain fil wudu wa la yadullu ala salatil itala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika mencuci dua tangan, maka beliau pun sampai ke adudnya, sampai adudnya, artinya mencuci sampai ke sini. Ketika mencuci kaki sampai ke betisnya, maksudnya melebihi Ka'bain. Ini hanyalah menunjukkan bahwasanya mirfaqain dan Ka'bain itu masuk yang harus dicuci. Ya, tidak menunjukkan tentang masalah harus disyaratkan memanjangkan sampai ke adud atau sampai ke tengah betis. Demikian Ibnu Qayyim. Namun Allah alam. Insyaallah.